Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal muslimun, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Merupakan bentuk nikmat Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua nikmat ini sebagai nikmat yang banyak manusia terlalaikan darinya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang mayoritas daripada manusia mereka terlalaikan, menjadi rugi dengan dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang, kesempatan. Mendapatkan nikmat justru menjadi rugi. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya nikmat adalah Allah berikan kepada hamba, hakikatnya dalam rangka supaya dijadikan sarana untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Namun tatkala orang diberikan kesehatan, mayoritasnya malah justru lalai kepada Allah. Diberi kesempatan tidak dimanfaatkan untuk mempelajari agama Allah, sehingga jadilah rugi orang tersebut. Hingga akhirnya tatkala datang kematian barulah tersadarkan. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'ali a'malu sholihan fima tarakt. Mudah-mudahan aku bisa melaksanakan amalan soleh yang aku dulu terlewatkan. Ini kita ingatkan kepada diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa kita memperhatikan kesehatan kita, bahwasanya kesehatan digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan untuk sekedar berhura-hura bersukaria. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih meneruskan pembahasan tentang sebagian hukum terkait dengan memandikan jenazah. Pada pertemuan yang telah lewat, telah kita mengetahui atau telah kita ketahui tentang siapakah yang paling berhak untuk memandikan si mayit. Maka diterangkan bahwasanya yang paling berhak yang pertama adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian yang kedua, kalau tidak didapatkan, maka adalah orang tuanya. Bapak kalau dia mayitnya laki-laki, ibunya kalau mayitnya seorang wanita. Kemudian apabila tidak didapatkan, maka adalah karib kerabatnya, tentunya sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan yang apabila tidak didapatkan adalah didahulukan orang yang memiliki ilmu di antara orang atau muslimin yang ada. Dikarenakan memandikan jenazah merupakan ibadah, sehingga hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui ilmu tentang memandikannya. Kemudian pula telah dijelaskan dalam bab kemarin tentang siapakah yang boleh dimandikan. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan tentang bab yang menjelaskan siapakah yang tidak boleh kita mandikan dari jenazah. Nah, siapakah yang tidak boleh untuk kita mandikan dari jenazah yang ada. Maka kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya di halaman 230 dari kitab yang ada pada kami. Walaisa limra'atin ghuslu ibni sab'i sinina fa aktsar. Wala li rajulin ghuslu ibnati sab'in. Naam, wala li rajulin ghuslu ibnati sab'i sinina fa aktsar. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang wanita untuk memandikan anak laki-laki berumur 7 tahun atau lebih. Dan tidak boleh pula bagi seorang laki-laki memandikan anak perempuan berumur 7 tahun atau lebih. Tidaklah hal ini dilarang, melainkan dikarenakan anak setelah umur 7 tahun, maka dianggap sebagai aurat. Dianggap sebagai aurat. Sehingga berlaku hukum sebelumnya. Hendaknya laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Dan ini merupakan pendapat yang rajih, yang kuat, walaupun pada hakikatnya di sana ada perselisihan. Di mana sebagian mazhab Syafi'iyah memandang tentang bolehnya hal tersebut. Akan tetapi, jumhur ulama dari kalangan Hanabilah, bahkan Imam Ahmad ataupun juga Imam Malik, dan yang lainnya, mayoritas para ulama berpendapat tidak bolehnya. Dan ini lebih dekat kepada sunnah. Dan lebih kuat. Sehingga hendak diperhatikan, seorang wanita tidak boleh memandikan anak laki-laki berumur 7 tahun atau lebih. Demikian pula laki-laki tidak boleh memandikan anak perempuan berumur 7 tahun atau lebih. Ini demikian. Kemudian perkara yang kedua yang harus diperhatikan kaum muslimin, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. La yajuzu li muslimin an yughassila kafiran aw yahmila janazatahu aw yukaffinahu aw yusalli alayhi aw yatba'a janazatahu. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang muslim untuk memandikan seorang yang kafir, Yahudi, Nasrani, ataupun juga penyembah berhala, orang yang beragama dengan selain agama Islam. Ini kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim memandikan jenazahnya, mayitnya orang yang kafir. Aw yahmila janazatahu, atau tidak boleh pula untuk dia memikul jenazahnya. Tidak boleh mengkafaninya, demikian pula tidak boleh sama sekali mensolati jenazah orang kafir. Dan tidak boleh mengiringi jenazahnya. Ini pendapat yang sahih dan rajih. Ini pendapat yang benar lagi kuat. Dan di sana sebagian ulama ada yang menyatakan bolehnya. Namun hal tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-13. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan, tolong-menolong kepada orang-orang yang suatu kaum yang Allah murkai atas mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, "Fal ayatul karimah tadullu bi umumiha 'ala tahrimi taghsilihi wa hamlihi wa tibai janazatihi." Maka ayat yang mulia ini menunjukkan dengan keumuman larangan supaya kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Maka terkandung di dalamnya pula larangan adanya pengharaman di sana, ya, menunjukkan di sana adanya pengharaman untuk kita memandikan jenazahnya, memikul jenazahnya, ataupun juga mengiringi jenazahnya. Ini diharamkan dengan keumuman ayat. Lebih lagi ada nas yang lebih khusus lagi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Maka janganlah sekali-kali engkau mensolati jenazah salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir, apabila mereka mati. Selama-lamanya tidak boleh. Dan jangan pula engkau berdiri berziarah ke kuburan mereka, mendoakan mereka. Kenapa demikian? Innahum kafaru billah. Karena mereka itu kufur kepada Allah. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Mereka kafir. Ini demikian, ya. Ini hukum asal demikian. Tidak boleh seorang muslim memandikan, mengkafani, mengiringi jenazah serta mengkuburkan orang-orang kafir. Ini demikian. Ini merupakan pendapat yang rajih. Di samping itu pula, enam, bahwasanya kita lihat ketika turun ayat ini, ya, atau apa ayat yang ke-84. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika pamannya meninggal Abu Talib meninggal, maka Nabi lam yughassilhu, tidak memandikan dia, walam yudfinhu, dan juga tidak menguburkan beliau. Ini demikian, menguburkan beliau tidak mau Nabi. Bersamaan Abu Talib memiliki jasa yang sangat banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau mengatakan kepada Ali, anak daripada Abu Talib, idhab fawarih, maka pergilah bawalah jenazah bapakmu ini dan artinya tutupi demikian. Fawarih bukan faadfin, maka kuburkanlah, tidak dikuburkan, cuma fawarih. Maknanya di sini tidak harus dikuburkan. Bisa jadi dilemparkan ke sungai, bisa jadi sekedar dimasukkan ke lubang, bisa jadi sekedar ditutupi dengan tanah dan sebagainya. Yang penting tidak memudaratkan bau busuknya kepada kaum muslimin. Ini demikian. Tidak ada kehormatan bagi mereka. Ini merupakan mazhab yang sahih. Mazhab yang kuat, walaupun di sana ada mazhab yang membolehkan, namun itu bertentangan dengan ayat yang tadi. Sehingga inilah asal daripada sikap kita kepada orang-orang kafir. Akan tetapi kata beliau Syekh Saleh Fauzan, kata beliau selanjutnya, lakin idza lam yujad man yadfinuhu, apabila tidak didapatkan man yadfinuhu minal kuffar, tidak didapatkan orang yang mau menguburkan jenazah orang kafir tadi, ya. Dari orang kafir, fa innal muslima yuwarih, maka seorang muslim untuk yuwarih, membuang, menutup jenazahnya. Bukan menguburnya, ya. Artinya mengubur juga pokoknya menimbun, menimbun jenazahnya. Yuwarih, membuangnya bagaimana dengan caranya? Bi ayyul kiyahu fi hafrotin. Dengan cara mungkin melemparkan dia, dicampakkan ke lubang, ataupun juga wa ilqa ilqatla batri fil qalib, yani, dan Nabi SAW di melemparkan mayat-mayatnya orang kafir ke jurang. Tidak ada kehormatan. Dalam rangka apa? Man an litadarruri bijussatihi. Dalam rangka supaya tidak ternimbulkan mudarat dengan adanya bangkai yang dari orang kafir tadi. Bau busuk dan sebagainya. Ini demikian kepada orang kafir. Dan hukum ini, kata beliau, berlaku pula, wa kadzalika hukmul murtad katarikis sholati amdan. Demikian pula berlaku pada orang yang murtad. Hukum ini berlaku pula pada orang yang murtad. Sudah muslim, tiba-tiba keluar dari Islam. Dan tidak bertobat kembali lagi kepada Islam. Mati. Maka kafir dia matinya. Maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati dan seterusnya. Seperti kata beliau dicontohkan di sini, kata riki solati amdan, seperti orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia meyakini solat tersebut tidak wajib bagi kita. Ini jelas menentang kewajiban yang Allah tetapkan kepada hambanya. Ini keyakinan yang kufur. bisa menjadikan orangnya keluar dari Islam. Ini demikian. Wa demikian pula wa ka sahibi bid'ati al-mukaffirah. Seperti orang yang sahibil bid'ah al-mukaffirah. Orang yang melakukan kebid'ahan yang mukaffirah, yang bisa menjadikan dia kufur keluar dari Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan bid'ah merupakan perbuatan penyimpangan di dalam agama ini, yaitu seorang melakukan taqarrub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan. Itu namanya bid'ah. Baik kaitannya dengan i'tiqadiyah, dengan ideologi keyakinan. Seperti seorang meyakini bahwasanya di sana ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bid'ah. Dan juga mukaffirah, bisa mengkafirkan orang yang meyakininya. Ini demikian. Ataupun juga bentuknya kadangkala berupa bid'ah dalam rangkaian tata cara ibadah. Nah, di sana para ulama membagi bid'ah tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan jenisnya. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Aqidah Tauhid bahwasanya bid'ah yaitu yatafawat bihasabi nau'iyatil bid'ah. Ini bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis daripada bid'ah tersebut. Fa minha ma huwa kufrun sharih. Di antara bid'ah tersebut ada yang betul-betul nyata-nyata kekufuran. Nah, inilah yang mati di atas kekufuran seperti ini tidak boleh disolati. Dicontohkan oleh beliau katawafi bil kuburi taqarruban ila ashabiha. Seperti orang yang tawaf, memutar-mutar, mengelilingi kuburan. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Tawaf berkeliling. Walaupun dengan mengucapkan la ilaha illallah ataupun kalimat thayyibah yang lainnya. Berkeliling kepada penghuni kuburan dalam rangka mendekatkan diri bagi penghuni kubur. Ini bid'ah yang mukaffirah, yang bisa menjadikan kafir pelakunya. Wa taqdimi dzabaihi wan nudzuri laha, ataupun juga memberikan persembahan berupa sesembelihan ataupun juga nazar, janji suatu ketetapan yang akan di laksanakan bagi penghuni kubur. Dia berjanji, kalau saya misalnya lulus dari ujian, saya akan mempersembahkan seekor kambing disembelih di sisi kuburan Anda. Misalnya demikian, maka ini bid'ah yang mukaffirah. Demikian juga contoh yang lainnya, wa du'ai ashabiha. Doa meminta kepada penghuni kubur. Ini semuanya bid'ah yang mukaffirah dan yang lainnya. Ini bid'ah yang mukaffirah. Naam. Kadangkala bid'ah tersebut tidak dihukumi mukaffirah, namun sekedar mufassiqah, dosa besar yang sangat besar. Yaitu bentuk perbuatan bid'ah yang bisa mengarahkan kepada perbuatan syirik. Seperti bina'ul masajid alal kubur wassolati indaha, yaitu membangun masjid di atas kuburan dan sholat di sisinya. Ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Bukan syirik dan tidak mengkafirkan, namun bisa mengantarkan. Maka dihindari yang seperti ini. Kadangkala bid'ah tersebut sekedar fasik orangnya keluar dari ketaatan. Seperti bid'ah yang dilakukan oleh Khawarij dan Qadariyah serta Murji'ah. 6. Dalam keyakinan dan ucapan mereka yang menyelisihi dalil-dalil syar'iyah. Khawarij, mereka orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bersamaan itu mereka akhirnya memberontak kepada penguasa muslim. Teroris. Demikian. Ini semuanya pelaku-pelaku bid'ah. Ataupun juga Murji'ah, mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya orang yang berbuat dosa tidak akan terkikis imannya sedikit pun. Ini Murji'ah. Mereka juga bid'ah. Ini namun tidak sampai, belum sampai pada derajat kekufuran. ya. Ataupun pula yang sekedar maksiat, seperti apa contohnya, ada bid'ah sifatnya maksiat, seperti at-tabattul, hidup menyendiri, bujang atau menggadis, tidak mau menikah. Nah ini padahal sudah ada, baik secara biologis ataupun juga secara tuntutan agama, dia sudah tertuntut untuk menikah, namun tidak mau, memandang ini lebih utama daripada menikah, karena bisa full time untuk beribadah kepada Allah. Maka ini merupakan perbuatan bid'ah. Atau siam qa'iman fi syamsi, dan juga berpuasa diiringi dalam keadaan senantiasa berdiri di bawah terik matahari. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah yang maksiat. Nah, ini, nah di sini seorang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tingkatannya adalah mukaffirah, yang bisa mengeluarkan dia keluar dari Islam, maka tidak boleh kita memandikan, menyolati, menguburkan, demikian dengan ayat tadi. Ini demikian. Kemudian Syekh Saleh Fauzan di akhir pelajaran ini menutup nasihat yang sangat agung bagi kita, yang merupakan kunci-kunci keselamatan. Maka kata beliau, wa hakata yajibu an yakuna mauqiful muslim minal kafiri hayyan wa mayyita. Demikianlah yang wajib menjadi prinsip seorang muslim terhadap orang kafir tatkala mereka masih hidup ataupun sudah mati. Sama untuk kita tidak berloyalitas dengan mereka, tidak memberikan kecintaan kepada mereka. Bahkan yang wajib adalah bagi kita mauqifat tabarri wal baghdha. Kata beliau, yang wajib bagi kita adalah kita baro, berlepas diri, membenci serta memusuhi, menentang dan membenci apa yang ada pada mereka. Ini demikian. Karena tidak ada kebaikan yang nanti bisa membawa keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Tatkala mereka, yakni Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka, bersama beliau, alaihissalatu wassalam, mengatakan kepada kaum mereka, yaitu orang-orang kafir, musyrikin, inna buru'a'u minkum, kami baro, benci, berlepas diri, memusuhi, menentang kalian. Dan juga kami baro terangan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Bukan sekedar dengan perbuatannya, pelakunya sekaligus. Pelaku dan perbuatannya, berlepas di diri. Sebagian orang yang penting saya kan tidak melakukan, sekedar baro dengan perbuatannya. Tidak, pelakunya juga kita harus berlepas diri. Sebagaimana di sini Nabi Ibrahim, inna buru'a'u minkum, kepada kalian, pelakunya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga kepada perbuatan mereka, ya, apa-apa yang kalian ibadah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur, lepas dengan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak antara kami dan kalian suatu permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Di sinilah hidup dan mati, selama-lamanya. Kapan berhentinya? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kalian betul-betul beriman kepada Allah satu-satunya. Ini yang jadi nilai tolak ukur loyalitas bagi seorang mukmin. Membangun loyalitasnya tatkala ada padanya keimanan yang diiringi dengan konsekuensi dari keimanan tersebut. Inilah demikian. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, menegaskan tentang sifat mukminin secara umum. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 ayat terakhir, tidaklah akan kamu dapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, terus mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Menentang Allah dan Rasulnya bisa jadi dengan kekufuran. Menentang Allah dan Rasulnya bisa jadi dengan kebid'ahan. Menentang Allah dan Rasulnya dengan perbuatan-perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada keduanya. Ini tidak akan kau dapatkan kepada orang-orang yang mereka suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka berloyalitas, cinta mencintai terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu, walaupun mereka yang menentang itu adalah aba'ahum, bapak-bapak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ini tidak akan didapatkan. Sebagai bentuk konsekuensi kelaziman daripada keimanan yang ada pada seseorang. Ini demikian. Walidzalika, oleh karena itu, lama bayanal kufra wal imana minal ida, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, walidzalika lima bainal kufri, walidzalika lima bainal kufri wal imani minal ida, yang demikian itu dikarenakan antara kekufuran dengan keimanan ini adanya sifat permusuhan. Permusuhan. Limu'adatil kuffari lillahi wali rasulihi wali dinihi, yaitu permusuhan dan permusuhan yang penentangan dan permusuhan yang dilancarkan oleh orang kufar terhadap Allah, memusuhi Allah. Allah memerintahkan mereka ibadah hanya kepada Allah, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, mengandalkan akal, penemuan, pengetahuan dan kemampuan serta hawa nafsunya, orang kufar. Sehingga jarang diantara mereka mudah beriman kepada Allah dengan adanya tanda-tanda ayat kauniyah, kejadian alam. Kejadian alam, siapa yang menundukkan Allah, siapa yang mengatur Allah. Mereka enggak, ini semua karena adanya molekul. Ini semua karena adanya ini, tidak mau tunduk. Ini orang kufar, berarti namanya permusuhan dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali rasulihi, kepada rasulnya, supaya tunduk kepada syariatnya, justru tidak mau. Membikin penemuan-penemuan, modifikasi dan seterusnya. Wali dinihi, dan agamanya. Mereka tidak mau memeluk Islam, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Maka demikian, fala tajuzu muwalatuhum ahya'an wala amwatan. Maka tidak boleh bagi kita untuk berloyalitas kepada mereka baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Maka kata beliau mengakhiri dengan doa, nas'alullaha ayyutsabbita qulubana 'alal haq. Maka kita mohon kepada Allah untuk mengokohkan hati-hati kita senantiasa di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa ayyahdiyana siratahul mustaqim, dan menunjukkan kepada kita untuk bisa terus di atas jalannya yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalah artinya hidup kalau kita mati di atas kekufuran? Apalah artinya suatu keberhasilan kalau kita mati bukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan patokan baik buruknya seseorang dilihat di akhir pungkasan, penutup hidupnya. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dilihat bagaimana akhir penutupnya. Ini demikian, sehingga hendaknya kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah mengenal Islam ini untuk kita jaga. Untuk kita jaga. Jangan terus akhirnya mengandalkan yang penting akhirnya saya akan beramalnya nanti. Kematian kita tidak tahu. Bisa jadi sekarang kita bicara, nanti keluar tiba-tiba tertutup jalan oksigen kita, mati. Tanpa sakit, tanpa diduga sebelumnya. tidak jarang yang seperti ini. Sehingga hendaknya ini yang demikian diperhatikan ya. Ini sebagai nasihat beliau terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang kafir dan orang yang menentang Allah dan Rasulnya adalah tidak memberikan loyalitas. Bahkan yang wajib adalah untuk tabarri wal baghdha, berlepas diri, ingkar serta memusuhi dan menanamkan kebencian. Ini demikian baik terhadap perbuatan dan juga pelakunya. Ini demikian. Nah, terkhusus para pelaku kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa mudah kita sampaikan. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas di sini. Syekh Soleh Fauzan menerangkan mulai tentang masuk kepada naam, bagaimana memandikan mayit dari sisi alat yang digunakan. Ya, alat yang digunakan terkait dengan perangkat yang digunakan untuk memandikan mayit. Ini demikian. Walaupun terkesan lambat, namun ya mudah-mudahan bermanfaat. Karena yes, ilmu demikian. Yeah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Insya Allah demikian. Ya. Dan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Adapun banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang kokoh di atas al-haq. Amin. Dan demikian pula istiqomah di atasnya sehingga mati. Amin. Dalam keadaan muslim. Amin. Mukmin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu. Kalau udah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau udah selesai cepat, Ustaz ya. Iya, tidak terasa ini. Kalau belum mulai, ya Allah ini belum mulai. Demikianlah saudaraku muslim dan muslimah, beberapa pembahasan yang cukup penting dan besar harapan kami, walaupun sebentar tapi bisa bermanfaat. Walaupun terjeda waktu satu pekan, kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lancar dan juga Anda bisa menyerap beberapa faedah yang ada. Dan memang sangat penting sekali seperti Mukodim di awal tadi mengingatkan untuk senantiasa kita mengingat diri atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Walaupun sebetulnya kadang-kadang kita lupa, kesehatan, sakit sama, dua-duanya adalah ujian. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai kesehatan diuji oleh Allah SWT, apakah waktu yang ada kita gunakan untuk kebaikan atau justru naudzubillah min dzalik untuk kejelekan. Dan juga di saat sakit, itu juga ujian, apakah kita bersabar ataukah kita akan kufur dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah saudaraku muslim dan muslimah, pembahasan ini insya Allah akan kami hadirkan kembali di kesempatan sore hari nanti pada pukul 17.00 atau kurang lebih pada pukul 5 sore. Kita harap semoga Allah memberikan izinnya untuk kita bisa hadir kembali menyampaikan beberapa faedah dari kajian pagi pada kesempatan kali ini. Baiklah saudaraku muslim dan muslimah, kini kita lanjutkan kembali dengan beragam acara di kesempatan pagi yang berbahagia.